Datuk Taib Azamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan yang diberikan kita dapat menyambung kuliah bulanan kita ini setelah tertangguh untuk bulan Mei, makna Jun, Julai, Jun, Julai, Ogos. Panjang. Ini adalah juga selain daripada apa panggil halangan-halangan yang telah menyebabkan kita berubah ni tadi, tak dapat nak kita anukan, ada jadual-jadual lain, tapi yang termasuk juga di situ disebabkan untuk Ramadan dan juga Aidilfitri. Tuan-tuan, malam ni oleh kerana orang kata maghrib ni awal, kita terasa macam dah agak tengah malam sangat dah. Tapi pada hemat saya, insyaAllah kita mempunyai ruang masa dan waktu yang lebih daripada mencukupi. Lebih-lebih lagi malam ni saya rasa tuan-tuan pun dah sikit ataupun sepintas lalu dah pun tengok dan baca ni. Kita malam ni agak heavy ataupun agak perbahasan dia makin dalam, di mana perbahasan ini adalah antara perkara-perkara yang masih lagi kita duduk di peringkat apa yang disebut bab yang keempat ni, awlawiyat fi majalil ilm wal fikr, maknanya keutamaan dalam lapangan ilmu dan fikiran. Jadi keutamaan dalam lapangan ilmu dan pemikiran ini kita lalui dulu pada tahun, kalau tengok catatan saya ni daripada 2009 lah. Kita dah bermula dengan keutamaan ilmu berbanding dengan amalan. Lepas tu awlawiyatul ilm alal amal. Kemudian kita terus kita pergi juga dengan awlawiyatul fahm ala mujarradul hifz. Keutamaan memahami, kefahaman berbanding dengan hafazan ataupun menghafaz. Itu dah juga dibahas dulu. Dan kita juga pergi kepada awlawiyatul maqasid ala zawahir. Begitu juga maknanya kita dah pergi kepada perbedaan antara al-maqasid ni, tujuan-tujuan syarak ni, di atas kepentingan-kepentingan yang zahir ni. Dan seterusnya awlawiyatul ijtihad ala taqlid, keutamaan ijtihad berbanding dengan taqlid. Semua itu masuk dalam awlawiyatul ilm alal amal. Jadi perbahasan tentang ilmu, awlawiyatul ilm wal fikr ni, perbahasan tentang ilmu dan pemikiran ni luas, dan banyak perkara-perkara yang di-highlightkan di sini secara menjurus, secara agak lebih detail oleh Sahibus Samahah profesor kita ini. Dan juga awlawiyatul dirasah wa takhtit li umuri dunia, itu jugalah makna keutamaan dari segi pengajian berbanding dengan at-taktik li umuri dunia, makna dengan perancangan-perancangan dan sebagainya dalam hal-hal urusan duniawi ad-dirasah. Jadi sebab tu kita, macam yang kita dah bincang dulu, antara kegagalan sesuatu masyarakat dan negara itu sendiri dalam bidang perancangan di dunia, kerana dia tidak orang kata apa, bersama dengan ad-dirasah. Jadi macam mana kita nak buat perancangan Islam kalau pengajian Islam terkesamping, kalau cakap macam itulah. Jadi ad-dirasah Islamiyah tu mesti dijanakan, barulah at-takhtit li umuri dunia tu selari dengan selari atau perancangan tu barulah selari dengan Islam. Ni takat Islam nak ambil jadi kain buruk, kain nak pergi tampal kain buruk lah. Mana nak jadi tampal tangan ni, tu koyak sana. Hak tu lah bajet 2012. Okey lah tu. Orang dengar seronok lah. Macam kita cakap kampung lah. Betul lah banyak gula-gula ni, atau banyak yang sumangan-sumangan yang diistilah sebagai gula-gula. Jadi pertama sekali kita pun tahu kalau sembah bahasa kampung, gula ni pun perlu. Tapi kalau banyak gula, bahaya juga. Habis tu yang keduanya ialah kesan pada gula tu kena tengoklah juga. Macamlah kita naikkan 60 tahun pencen, kita kena tengok juga hak yang graduate, hak yang baru lepas universiti apa semua, dia jam kat situ. Sedangkan sekarang ratusan ribu yang menganggur. Kita bagi gula hak umur 60 tahun di atas alasan kata apa ni, kepakaran. Kita pun tahu kepakaran berapa orang sangat. Pakar tu bagi dia dia pencen, lepas tu keperluan kepakaran dia tu bagi kontrak. Jadi dia punya apa, peluang itu dia move. Maknanya tempat tu tetap akan kosong, enggak boleh diisi sana banyak. Sebab kalau keperluan dia ada, bolehlah kontrak 2 tahun, 3 tahun. Kalau kat pusat Islam dulu ni, masyarakat Jakim dulu ni, kita adakan pos apa ni, pakar rojok. Dia orang dah pencen lah, tapi kepakaran dia diperlukan, dia letakkan tu. Sama ada dalam bentuk apa-apa skill pun, personal holder dan sebagainya boleh buat. Tapi bukanlah untuk tu jam ke semua. Nah, ini jadi macam bahas di sini. Tadi saya bahas tadi, dia orang bagi masa 40 minit tapi tak sempat. 40 minit ruang untuk saya hanya lah, orang kata ceramah agama lah dalam parlimen lah. Sebab Ya Ahmad Muhammad Perdana Menteri, dia mulakan dengan apa ni, ayat surah Quraisy. Falya'budu rabb hadzal baiti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Saya kata kalau ikut ilmu tafsir ayat ni, untuk baca Quran, untuk kebajikan, untuk jadi dapat pahala, untuk apa semua tu okeylah. Tapi kalau kita baca untuk ambil hukum, istimbak hukum, kita kena baca bersama dengan suratul fil. Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan baca secara berasingan. Sebab dia ada urutan tu. Urutan al-fil dengan Quraisy. Sebab tu dalam Al-Quran pun dia letakkan. Dia tak boleh baca secara berasingan untuk macam baca undang-undang lah, fasal-fasal sekian. Kalau baca dia dogang itu jadi hukum lain lah. Tapi fasal ini kena baca bersama dengan fasal ni. Makna ada maksud. Kalau yang kita duk dengar-dengar apa ni, pihak guaman atau pihak pengamal undang sebut tu, pasal ada benda dia. Situ pun betul juga lah. Nanti kalau nak hurai pun takut jadi masa kita di sini lah. Jadi saya bawa tu tadi dan saya relate dengan surah Sabah. Dengan suatu kumpulan di Yaman itu tadi, orang-orang Sabah Sabaiyah ni sendiri, waktu mereka hebat agung dengan apa, empangan ma'arif dan makmur di tempat mereka, mereka lupa kepada Allah. Akhirnya Allah turunkan bala di mana empangan Ma'arif pecah, maka jadi banjir besar. Hak itulah ditegas oleh Al-Quran dan Allah cerita Sailal Arim. Pecah Ma'arif tu, akhir sekali empangan pecah, maka apa Yaman itu sendiri dia jadi tandus baliklah, sebab dia duduk dengan air situ. Apabila air itu pecah, banjir besar, sehingga mereka ada yang mati. Itulah maka sebahagian besar berpindah pergi ke Makkah, pergi tumpang untuk nak duduk dengan Bani Khaza'ah. Pergi minta Bani Khaza'ah, Bani Khaza'ah tak bagi. Habis itu berperang. Apabila berperang apa Khaza'ah dia dengan Bani Makhzum ni sendiri, menang Makhzum tu, Makhzum merintah Makkah pada ketika dia ni sejarah panjang. Wallahualam lah tuan-tuan. Jadi kita tak bolehlah ambil-ambil ayat Quran semata-mata bawa untuk relate nak pergi sedap cakap tu, dia tak boleh. Pasal ada ini resmi. Ini resmi, ini bukan mengaji kelas tafsir. Sebab daripada titik tolak, kalau itu jawab dia titik tolak di situ, kita merancang bajet, dia kena baca dengan suratul fil. Tapi sepas saya bucap pukul 4 sampai 4.40, pasal salak bangun, dia bantai balik. Pasal saya cerita masalah daripada tafsir itu tadi, inilah tamadun Arab dulu. Sebelum itu Arab ni sebenarnya tak ada apa-apa makna pun dalam sejarah dunia. Mereka tidak ada apa-apa peperanan pun dalam tamadun di dunia Arab ni, kecuali setelah kedatangan Islam. Itu pun mereka keluar dengan kepemimpinan yang bukan kearapan dia. Mereka lupakan bangsa Arab dia, mereka lupakan segala-galanya, tapi yang kami ingat ialah Islam. Itu melompat pasal salah. Cuma saya dah, saya pun tua, dia pun tua, cuma saya malu nak laung. Tidak ada pasal salah, tak malu kat cucu lah. Orang kan macam budak halus. Tak apalah, okeylah tuan-tuan. Jadi balik kepada cerita kita di sini, malam ni ialah agak yang yang sedang kita bincang lagi, Aulawiyat fil ara'i al-fiqhiyah. Itu yang tajuk kita dulu. Aulawiyat fil ara' al-fiqhiyah. Sebab fiqhiyah ni dari sudut fiqah. Untuk orang kata apa, dari cabang ilmu dan pemikiran itu sendiri, dari sudut fiqah atau dari sudut fuqaha ni, dia mempunyai apa ni, sendi-sendinya ataupun suku-suku ilmunya yang tersendiri pula. Bukan kata fiqah dalam bahasa saya memang mudah ketul bulat begitu je lah. Dari segi al-ara, sebab itu ada khilaf ulama. Ini tuan-tuan, apabila kita pergi secara mendatar begitu, kita ambil ayat Quran, kita ambil hadis, lepas tu kita pergi mendatar. Ini yang duk timur salah kat ulama ni. Ini apa Syafi'i sesuai zaman dia, ini apa Hambali, ini apa itu ini. Akhir sekali dia yang hebat. Walaupun dia tak tahu, dia tu tak tahu. Ni lah. Sebab dia ada ara' al-fiqhiyah. Macam kita lah, kita kata kalau kita mengaji dari segi engineering atau lebih-lebih lagi perkhususan kepada high teknologi ni, mungkin penjurusan dari segi kenderaan, misalnya enjin kenderaan, memanglah kita tengok dogang itu enjin kenderaan, tapi sendi-sendi dalam tu lori lain, kereta ni lain, bah lain. Ingat orang boleh perbaik lori, boleh perbaik perbaik Mercedes, boleh pergi perbaik traktor? Lain, tak boleh. Tak tahulah, saya faham cara mudah sembang macam tu lah, nak bagi mudah nampak. Anda rongah kancil nak pergi perbaik traktor, lain, tak sama. Pasal sendi-sendi apa enjin dan apa kata apa teknologi dalam benda ni bukan sama. Jangan apa orang pakar, orang yang mahir dalam apa yang dalam kereta biasa, kadang-kadang kita awak pergi four wheel, dia tak boleh. Jadi itulah kalau kita boleh minta sekejap, bahawa ilmu dan fiqh dari segi ini, dia dari sudut fiqh dia ada lain. Makna keistimewaan dari segi sendi-sendi fiqh ini sendiri, dia tak sama dengan keistimewaan sendi-sendi usuluddin, sendi-sendi yang lain. Luar ilmu Islam. Nak bahas bab sifat apa ni, orang kata apa ni? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani, sifat apa tu sebagainya. Hak tu tak boleh pergi ikut sendi fiqh. Dia campur tak betul. Memang tak jumpa. Sebab yang bahas sampai kepada peringkat zuhud, peringkat abid, peringkat apa ni, jabarut, malakut apa semua ni, jangan duk bahas dari segi fiqh. Sebab dari segi fiqh dia tak jumpa hak tu. Akhir sekali kalau kita pergi duduk di peringkat zuhud, abid apa semua, kita padankan dengan fiqh, kita kata orang ni susah. Sebab tu jangan bahas bab tarikat melalui fiqh. Nak guna kacamata fiqh untuk lihat tarekat, tak jumpa. Dia kata mana boleh tambah fardu, fardu rukun, apa fardu sembahyang ni lima je. Apa tu puasa apa semua. Mana ada pula fardu tahlil, fardu suluk, fardu apa. Pasal dia campur, tak kena bahasan. Bahasan hak ni dari segi tasawuf, bahasan hak ni dari segi bawa daripada rangkaian usul dan sebagainya. Inilah wallah a'lam tuan-tuan. Sebab itu dalam pada kita membincangkan dari segi arak al-fiqhiyah ni sendiri, pandangan-pandangan ataupun dari sudut apa yang disebut di sini, pandangan-pandangan dari segi fiqh, maka di sana ada juga sedikit sebanyak lagi yang diketengahkan dalam buku kita ini ialah At-Tafriq Bainal Qat'i Wal-Zanni, perbezaan di antara dalil yang qat'i dan dalil zan. Kalau tuan-tuan ambil secara mudah sepintas lalu pun, untuk mudah kita pergi sikit-sikit mendaki kepada maksud ini, apabila dipanggil dalil qat'i, ni dalil yang jelas, putus, makna yang tegang, putus, jelas dan tidak ada apa tidak ada perbahasan, pertelingkahan dan sebagainya. Tak ada khilaf. Ya qat'i. Kalau kita kata ya, kalau saya nak pinjam sekejap contoh mudahnya, orang kata aqimus salah wa atuz zakah. Dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Itu qat'i. Tak perlu dah kepada untuk nak tafsir itu, tafsir ini, nak takwil itu, nak takwil ini, nak khilaf sana khilaf ni, tak ada. Kutiba alaikumus siyam. Abe. Qat'i. Itu dah putus. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang lelaki mencuri, orang perempuan curi, kena potong dua tangan. Itu qat'i. Entah tu main dengan Melayu, hang qat'i tak qat'i, dia balak hangi. Dia kerti beza. Hang qat'i ke hang tak tu qat'i ke apa semua benda. Tadi Ibrahim Ali kat parlimen ni. Ibrahim Ali ni biar kat dia lah, dia pun kau apa sepana tahu mana kita ada. Tua-tua saya dulu dia pesan kata kita, kalau kita duk kira dengan orang gila ni, kita gila. Ha, jadi dia betul. Pasal dia kait bab hudud ni kerana nak kelang raya lah nak apa. Jangan cakap gitu. Kita pati apa pun tuan-tuan, tapi hudud bukan pati. Saya cakap bab ni pun bukan saya, kerana saya orang padak. Pasal as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Cuma beza kitanya, kerana kita orang Islam, mereka tidak Islam. Itu lah. Pati lah. Oleh itu, apa pun kita bahas, jangan pergi pada platform pati. Kalau pergi pada platform kepatian, rosak. Sebab ini dalil qat'i. Ini bukan ijtihad pemaliki, hambali, syafi'i, kah, pemazhab, kah, ahli sunnah, wal jamaah, kah, tak ahli sunnah, kah, tak ada. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Cuma yang boleh kita bincang, kita bahaskan, kita perdebatkan ialah macam mana nak laksana. Tapi bukan untuk kita bincang supaya tak dilaksana. Hadirat tu. Ini wallahualam lah tuan-tuan, dah kita dalam surau, dalam pengajian kita ni kita jaga juga lah tu, supaya kita tak celupa sampai kepada peringkat kita tak sedar bahawa sebenarnya kita lawan qat'i. Lawan qat'i ni habis cerita nak cakap apa. Kalau ikut dalam bahasa Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam dalam fiqh, apa tu dia panggil, fiqh daulah ni, fiqh kenegaraan, Dr. Yusuf Al-Qardawi berkata tu murtad lah. Itu Allah Allah. Ini tak apalah tuan-tuan, harap-harap tu tuan-tuan pun mungkin ada di sini ni, tak payahlah kita duduk tulis-tulis lah Facebook blog apa semua, sebab kadang-kadang benda yang macam ni dia tak sampai mesej, jadi akhir sekali diperbatkan, akhir dia tak ada makna. Tak, bukan saya rasa apa, tidak, pasal benda ni dah jelas. Tapi kalau kita masuk dulu, orang ni komen, kau ni komen, hak komen tu hak pandai belakang, tak apa, kita boleh tumpang ilmu dia. Ni hak pandai, hak tak ukti apa, dia hayu dia, bahaya lebih mudarat daripada apa, munafaat. Okey, at-tafriq bainal qat'i wa dhanni, hak qat'i macam tu. Sementara dhanni ni macam kita lah, kalau kita bercakap dalam bab fiqh ibadah, fiqh ibadah yang mudah-mudah kita dulu ni ialah apabila dhanni ni benar yang kalau kita ukur berat sebelah betul, dia opposite dengan waham. Itu kalau kita ambil sekejap dulu dari segi bahasa. Kalau waham ni berat sebelah kita, hati kita berat sebelah tak betul. Dengan sebab itu, apa yang ada pun, misalnya kalau saya boleh tegaskan di sini, apa juga usaha kita dalam menentukan arah kiblat, misalnya di kita di Malaysia dan negara-negara yang jauh daripada Baitullahil Haram, semua duduk dalam zanni. Saya panggillah pakai orang jabatan ukur ke apa sebagainya yang ada kepakaran di sini, ukur sana, darjah sana, sini, apa semua, maka zub bahawa kiblat sini. Zan. Dia bukan qat'i. Maknanya kita ni duduk dalam zan ni, dalam bab menentu arah kiblat. Waktu mana yang qat'i, kalau kita boleh bahasakan dengan qat'i, waktu ada dalam Masjidil Haram. Pasal mana ada apa tu duduk cokeh tu, kalau orang kenal tu duduk cokeh hang kata dak lagi. Sebab itu hukum dia lain. Hukum dia kamu duduk dalam Masjidil Haram, apa tamana penyuruh duduk, pastikan dada kita betul-betul menghala ke ainul Kaabah. Ain Kaabah mana? Diri Kaabah. Sama ada kena penyuruh ni ke, tengah ke, penyuruh ni ke, penyuruh sana ke apa, tapi ain Kaabah. Nak pakai Allah Akbar ikut, tak boleh. Sebab waktu itu dah qat'i. Yang ini semua zani. Allah buat pakai kompas ke, pakai apa semua yang agak buat bangunan, pakai kepakaran jabatan ukur ke, ataupun sebagainya lah, dengan alat-alat teknologi yang ada pada kita, kita ukur macam mana pun, tapi kita tak boleh duduk di peringkat qat'i dari segi hukum, mesti duduk di peringkat zanni. Habis, apa juga yang kita buat dalam bentuk zanni, hukum dia sah. Terang tak lah, zanni sah. Sebab adik-beradik kepada mereka ni lagi ni ialah syak. Syak ni 50-50. Itu banyak bahasan dia lagi lah, tak apa. Jadi saya sebut cara lebih mudah ni untuk supaya kita nak pergi ni kita tak terasa berat sangat, walaupun yang dibahaskan oleh Profesor Doktor kita ni benar-benar berat. Tapi saya pergi secara kemampuan saya, dan mudah-mudahan kita boleh tumpang sikit sebanyak. untuk tidak terasa terlalu heavy. Jadi kalau peringkat kita pengajian untuk nak buat master di bidang usul fikah, di bidang apa ke sebagainya hak tu, tak padahlah kita nak bahas, nak baca begini. Hak tu mungkin orang kata pensyarah-pensyarah kita, terutama sekali profesor-profesor di bidang usul fikah, dia banyak lagi lah orang kata titik bengek yang rangkaian yang tali menali yang berkaitan. Cuma saya harap tuan-tuan di surau ni tidaklah kita nak sampai kepada peringkat itu sangat. At least sekurang-kurang kita tak blank. Ada maknanya orang sebut, ada sebut dalil, ada konten ilmuan ni apa semua. Alhamdulillah. Begitu saja hasrat kita. فمن المقرر لدى أهل العلم أن ما ثبت بالإجتهاد غير ما ثبت بالنص. يعني dia punya nuqtah-nuqtah tuan-tuan. فمن المقرر لدى أهل العلم, maknanya di kalangan dia punya kedudukan di kalangan ahli ilmi atau para ulama ni, anna ma thabata bil ijtihad ghairu ma thabata bin nass, sesuatu perkara atau sesuatu hukum yang sampitnya berasaskan ijtihad itu bermakna ghairu ma thabata bin nass, bermakna benda tadi, hukum tadi tidak disabit dengan nass. Katalah sesuatu benda. Sesuatu benda tu begini. Tapi yang dikatakan begini itu asal apa? Ijtihad. Inilah tuan-tuan yang dalam Islam ni dia panggil rahsia perpecahan mazhab. Perpecahan ni bukan berpecah untuk tu, makna ikhtilaf. Mazhab ni berpandangan begini, mazhab ni berpandangan ini, mazhab ni berpandangan ini, dan mazhab ni berpandangan begini. Makna pandangan-pandangan itu sendiri berarti menunjukkan bahawa itu dia bukan di atas nas. Sebab nas tak boleh. Ini duduk kepada kebijaksanaan, keilmuan dan juga mungkin ada tali menali dengan suasana persekitaran, iklim. Sopak kita lah, kita kira. Okey, saya nak buat contoh macam mana. Kita buat program. Dalam program tu ada makan. Lepas tu kita nak atur makan pukul 3 ke, kita nak atur makan pukul 2 ke, kita nak atur makan 2.30 ke, kita nak atur makan pukul 4 ke. Jadi masa menentukan waktu hidangan tadi pukul 2 ke, pukul 2.30 ke, pukul 3, itu dipanggil ijtihad. Yang nahnya makan. Ini mudah ke kita buat contoh makan lah mudah. Okay, tentu atur satu program, seminar ke apa sebagainya. Waktu sekian-sekian, presentationnya hak ni. Hak secondnya yang ni. Lepas tu hak ni, nak pergi ketiga ke empat, so kita ada time minum, time makan. Nak ubah-ubah orang. Hak tu depend lah. Kita boleh tengok yang present ni mengambil masa sekian-sekian. Lepas tu sementara nak alih pos tu, ambil masa 10 minit ke apa. Gedebuk-gedebuk sana sini campur tolak, maka sesuainya kita time makan, time minum sikit, pukul 10.30, tak boleh nak buat pukul 10. Itu ijtihad. Bermakna orang yang buat pukul 10 tak semesti kata dia salah. Jangan hak 10.30 kata hak pukul 10 tu salah, jangan hak pukul 10 kata 10.30 tu salah. Pasal ijtihad. Yang salahnya tak makan langsung. Kalau minta maaf lah, kalau kita pinjam bahasa yang mudah macam tu sekejap. Itu untuk kita nak beza antara ijtihad. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sesuatu ijtihad dia, dia tak menyalahkan Hanafi. Hanafi tak menyalahkan Syafi'i. Maliki tak menyalahkan Hanbali. Hanbali tak. Kalau tuan-tuan nak nampak juga dalam hak tadi bab makan minum selambar begitu, tapi okey dalam bab hukum. Macam contoh batal wudu. Batal wudu. Yang nas di situ ialah wudu. Yang nas di situ ialah batal. Habis cara mana batal wudu? Ini ijtihad. Imam Syafi'i kata seorang lelaki yang bukan mahram bersentuh lelaki dengan perempuan yang bukan mahram bersentuh kulit sama kulit, batal wudu. Itu ijtihad. Hanafi kata kalau bersentuh kulit sama kulit tapi tak ada apa, orang Kelantan kata tak naik gerang. Betul tak? Orang Kelantan kata tak naik gerang apa-apa, setuh biasa, tak tahu tu. Wah, ini ijtihad, ijtihad. Kalau tak sengaja. Haknu lagi pula kata kalau kita sentuh cara sengaja. Itu semua benar-benar ruang-ruang ijtihad. Kalau kita boleh pinjam sekejap contoh itu untuk nak memahami annama thabata bil ijtihad ghairu ma thabata bin nass. Makna benar itu benar ijtihad, dah tentu itu bukan nas. Jadi kita nak carilah, jumpa Al-Quran, berjumpa hadis, nak cari hadis yang yang jelas betul-betul siapa yang bersentuh kulit sama kulit yang sah nikah dengan sambil dengan naik angin tadi, naik ngeran tadi, tak jumpa lah saya. Lepas tu kita bertekak lah kok kedai kopi, tak ada pun dalam hadis. Jadi berterabur. Mula lah kata kalau gitu, ini apa yang orang kata Syafi'i tak tahu, kalau orang kata itu. Kadang-kadang tuan-tuan, ialah Allah Alam, kita hargai ahli-ahli ilmu, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara kita yang mengaji ni. Tapi orang ramai harus faham, bidang kadang-kadang tu kebanyakan bidang pengajian tak sama. Sebab dia kadang-kadang dah, dia mengaji bahagian bahasa, tapi orang panggil juga tazkirah di masjid surah untuk cakap bahawa hukum dia hayun juga. Jadi tu yang bercelaru habis. Dia benar. Okey, itu satu. Wa anna ma thabata bin nass wa uyida bil ijma' al mutayaqqin ghairu ma thabata bin nass wa ikhtalafa fihi. Atau ikhtalafa fihi. Boleh. Anna ma thabata bin nass, sesuatu yang telah sabit nas. Wa uyida bil ijma' al mutayaqqin, dan di, kalau boleh diguna bahasa, diperkemaskan lagi. Dalam ni dia apa? Dia terjemah apa? Disokong. Disokong. Ujidah bila ijma' disokong oleh ijma' ulama' ataupun diperkukuhkan lagi dengan ijma' ulama' yang meyakinkan. Maka itu dia panggil ghairu ma thabata bin nasi waktu lifafi. Dah tentulah benar itu tak sabit dengan nas. Dan di sini ada khilaf. Bukan saja tak disebut cara jelas oleh nas. Ma thabata bin nasi wa ujida bil ijma' al mutayaqqin ghairu ma thabata bin nasi wa ikhtilafi. Jadi maknanya benda yang dah sabit dengan nas, tapi walaupun nas ada, ijma' lagi. Ini bermakna dari segi arak al-fiqhiyah ni, benda itu benda yang ma thabata bin nasi wa ikhtilafi dipakai guna dalam kedudukan hukum ialah sebagai benda yang tidak ada nas tapi khilaf. Macam mana kita nak sebut? Contoh ni macam ialah untuk spontan ini. Nampak macam ada nas, tapi di situ khilaf. Khilaf tu boleh jadi dengan cara pertama sekali penafsiran dari segi hadis tu sendiri. Macam contoh Nabi sembahyang dalam hadis ni, kalau tuan-tuan buka Bahrul Mazi jilid 3, Rasulullah SAW pernah sembahyang. Apabila Rasulullah sembahyang jadi imam, lepas tu masuk rakaat yang keempat, dia naik sambung 5. Naik sambung 5 rakaat. Sahabat tegur, tanya Rasulullah, apakah Rasulullah ni lupa ataupun sembahyang kita kena tambah satu lagi? Jadi dalam keadaan begini, ialah dengan kita tak nak hurai anu tu. Jadi maksudnya di sini, apabila begitu Rasulullah faham, maka terus Rasulullah duduk dengan terus bagi sujud sahwi. Beritahu. Yang duduk di situ ialah, persoalan timur ialah, makmum tadi turut bangun naik sama ke atau makmum tunggu di situ? Ini nas ada tapi khilaf ada. Ada orang mengatakan makmum turut naik, lepas tu apabila Nabi turut sujud sahwi, dia pun turut sujud sahwi. Ada yang mengatakan bahawa makmum apabila dia tahu bahawa Rasulullah ni terlupa naik orang kemah, dia tak turut naik, dia tunggu situ. Ini contoh benda yang mansabata bin nasi, nas tu ada dalam hadis tu ada, tapi kena ijma. Kenapa? Nak mempertemukan antara dua pandangan tadi, ada yang mengatakan makmum turut naik dan ada yang mengatakan makmum duduk itu juga. Sopalah orang sembahyang dalam keadaan imam tiba-tiba uzur tengah sembahyang. Uzur macam mana tu? Dia tak larat nak bangun dah. Allah Akbar, rakaat pertama okey, rakaat kedua okey, rakaat ketiga dia pakai duduk. Kalau dia bangun tu mak, habis makmum. Mudah-mudahan tak jadilah di anur ni. Kalau jadi, lagu mana hak nu naik, hak ni turun, lepas tu naik turun balik, dia jadi macam ombak. Sopa dulu-dulu, zaman dulu-dulu, orang Melayu tak pernah jumpa dengan sujud sajdah subuh. Imam Allahu Akbar sujud turut-turut sajdah. Aku ni duduk tunggu nak turut. Apa ni dia ni tak rokok ni? Ya. Jadi akhir kali berterabur gitu. Tak apalah tu anu jalah. Tak hak bab sujud sajdah apa semua tadi tak masuklah cerita ni, tapi yang saya nak ambil poinnya yang tadi. Jadi begitulah juga boleh jadi termasuk dalam bab cerita talqin jenazah. Hadis Rasulullah yang saya petik rekas ini, Rasulullah hanya bersabda, laqinu mautakum, laqinu mautakum, makna kamu kena telkinkan mautakum. Mautakum ni ada ulama memahami bahawa orang yang nazak nak mati, maka telkinlah dia dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilah. Ada ulama yang mengatakan mautakum itu orang yang dah mati. Ni. Jadi duduk di situ. Itu yang dikatakan masabata bin nasi wa tulifa fi. Nas ada, tapi ada khilaf di situ. Khilafnya ialah ada ulama hadis mengatakan bahawa mautakum dengan bermakna sayamu, orang yang nak mati, makna tengah nazak lah. Ada yang makna mautakum tu mati. Habis tu kita tak boleh menyalahkan lah apabila berlaku dalam masyarakat. Oh, macam mana ada Tok Wu baca talqin. Ulama-ulama kita yang dulu-dulu, terutama sekali ulama-ulama kita di Fatani di sebagainya, kebanyakan baca talqin. Dan di Malaysia baca talqin. Lepas tu kita kata mana boleh baca talqin, bid'ah. Jangan ada buat hukum ikut dan bagi saya kita ambil jalan tengah. Ikhtilaf ummati rahmah tu tadi, makna al-khuruj min al-khilaf mustahabun, kaedah tu ada-ada. Oleh kerana dua khilaf, yang kata sebelum nak mati, yang ada hak kata hak mati. Hadis sama. Kita ambil jalan tengah je lah. Dah biasa duk buat, buat. Awak salah. Hak yang dah mati dah betul lah. Kalau hak mati tak dengar, hak pergi hantar kubur lah, semua hidup ni. Ni kadang-kadang hak musuh mari kubur, hak yang mari kubur. Masjid tak mau pergi, surau tak pergi. Masuk ni bagi kuliah kat dia. Misalnya lah kalau saya mahu kalau macam tu. Habis tu kita duk kata bid'ah apa? Yang bid'ah ni pergi duk gosok batu nisan, duk menangis batu nisan, duk tak habis lah aku nak hidup dengan siapa lagi. Ahad tu bukan takat bid'ah, haram tu. Ahad tu baru kita boleh perkukuhkan dari segi larangan kita apa semua. Ni hak hidup apa? Kalau ia pun dia buat, dia sebut nama Allah. Ha. Kalau ia pun tertutup, telinga memperingatkan bahawa kita ni akan lalui laluan itu, bahawa kita akan dipersoal jawablah. Marubuka wa manabiyuka apa semua. Wallahualam lah tuan-tuan, tapi oleh kerana boleh jadi saya ni saya mengaji, guru-guru saya gini kedudukannya. Jadi saya terbawa-bawa dan memang saya terikut ulama-ulama macam ni. Saya tak jumpa jenis hak lupa, oh pak bidang, hak lupa bidang, hak lupa. Akhir sekali apa pula? Macam mana kalau tak sempat nak talqin sebelum dia mati? Ya, kampung saya pun ni, ha? Dia pun senang Syawal, terasa nak makan ulang. Dekat nak apa pukul 4, pukul 3, pukul 4 pergi kebun dia. Pergi-pergi kebun tak boleh. Orang pergi cari, rupanya meninggal atas dengar orang kebun. Habis, mari di mana mautan kau tadi? Siapa pergi ajar lah ilah Allah. Jadi kau puan pun ambil hak mautakum, hak yang tadi. Orang balik yang suruh ibu pun baca tu, okay. Jadi dua-dua kena. Allah, Islam ni mudah tuan, jangan duk jadi bayar. Baik, tu yang kedua. Ni saya cuba sedapat mungkin apa semampu saya cuba ambil contoh-contoh ni untuk tuan-tuan apabila tuan-tuan membaca hak ni, walaupun memanglah benar tu berat, tapi taklah tak mampu nak pikul langsung. At least kita dah boleh nampak apa benar. Setidak-tidaknya kita boleh ukur bahawa ilmu Islam ni cukup kaya. Allah Maha Kaya. Yang ketiga, waqtulifa fihi dalilun ala annahu amrun ijtihadi. Ada benda yang memang khilaf. Dah jelas dah khilaf. Sopo orang kata terbelahak atau sedawa tengah duduk semayang. Syafi'i kata sah. Kalau tak silap ingat saya, Hanafi kata batal. Jelas. Allah. Misalnya Syafi'i tak apa ya? Hak tu tak silap saya, Hanafi ke Hanbali, begitulah Allah Allah, lupa dah saya tu. Batal mana? Sah benda ni, khususnya makna ikhtilaf. Sah itu bermakna khilaf. Fihi dalilun ala annahu amrun ijtihadi. Jadi benda yang khilaf begini, maknanya hukum tu sebenarnya adalah hukum yang berasaskan kepada ijtihad. Nak cari qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa qala Rasul, secara nas yang qat'i tak ubah. Ni ijtihad. Oleh itu, macam mana boleh jadi ijtihad macam tu? Ha, itu satu cerita lain. Dia susuk galur yang boleh menjadi fakta. Orang kata apa? Campur tolak lah kalau bahasanya. Yang boleh keluar hak ni, hak tu para mujtahid tu. So, tuan-tuanlah tuan-tuan buat kajian. Kenapa hak ni kita kata sekian-sekian persen? Hak ni sekian-sekian persen. Hak ni mesti ada proof dia. buat kajian rambang ke, kajian macam mana ke, apa sebagainya, cara kita wallah alam untuk apa ni orang panggil buat pengaturan untuk coding dia tu ke, ke mana wallah alam lah, cara signifikan yang kita ambil. Itu tuan-tuan ni cakap buat ni, tuan-tuan lebih tahu lah saya, tumpang sembang je. Jadi ada hujah ni. Ni yang kamu kata sampai sampai berapa, orang kata macam contoh di jumlahkan berapa persen tau dalam negara sekarang ni, tapi dari segi angkanya dipahamkan tak kurang daripada 41 orang satu hari di Malaysia yang diisytihar bankrupt di bawah umur 40 tahun disebabkan atau berpunca daripada kad kredit. Dia hebat. 40, makna daripada kajian-kajian itu tadi, maka angka kepada percentage itu sendiri meletakkan tak kurang pada 41 orang satu hari. Kira amat orang 40 tahun ke bawah. 41 orang sehari, 41 orang sehari punca kad kredit. Negara lain pun ada kad kredit lah, tapi mungkin pada mereka ada kawalan dia, kelayakan untuk pakai kad kredit begini. Dan boleh jadi di negara luar tak serupa kita, kita nak isytihar bankrupt ni kalau tak silap 35,000 ke berapa puluh ribu je tu boleh di isytihar bankrupt. Negara-negara luar setengah tu sampai setengah juta baru layak untuk di isytiharkan bankrupt. Jadi kita nak maju cepat, dia solong tu jaga. Ni bahasa Kedah ni solong. Bedak pun pakai, tisnan pun pakai, hak ni pun pakai, anggup pun bubuk kalah, hak ni pun anu kali, akhir sekali jadi macam monyet lautan. Mula tujuan nak pergi lawa lah, kita nak pergi ke mana, akhir sekali tengok orang tengok macam monyet. Itu Allah Allah ni. Tak apalah, itu sekut saya dah pergi jauh sangat tu tuan-tuan, cuma nak cerita di sini ikhtilafihi dalilun ala annahu amrun ijtihadi. Benar-benar yang benar-benar yang disebut ikhtilaf. Sebab tu kalau kita mengaji fiqah, tuan-tuan tak duk baca kitab fiqah, buku fiqah, dia sebut dalam tu ini ada khilaf ulama. Ini ada khilaf dari segi ni. Itu menunjukkan bahawa benar-benar khilaf ni antara perkara yang besarnya ialah dia panggil benar ijtihad. Supaya yang saya sebut tadi lah. Tapi asas ijtihad mesti ada. Wal umur al-ijtihadiyah la yunkiru fiha 'alimun 'ala akhar. Yang kita sebut dah tadi. Oleh itu benar-benar yang ijtihadiyah. Umur al-ijtihadiyah, benar-benar ijtihad ni, kawan ni ijtihad begini, ni imam ni ijtihad begini, hak ni ijtihad begini. Macam Imam Nawawi, Asy-Syafi'i dia ijtihad cara ni. Mungkin imam yang lain pula ijtihad hak ni. Semua di antara para mujtahid itu sendiri dalam urusan-urusan ijtihad mereka, la yunkiru fiha 'alimun 'ala akhar, sama sekali tidak berlaku orang kata apa, antara satu apa, tidak berlaku mengingkari antara satu sama lain. Orang kata dalam bahasa, kawan ni menyalahkan kawan ni, kawan ni menyalahkan kawan ni. Tak ada. Baik, itu Imam Syafi'i pun menekankan bahawa ini ijtihad pun. Tapi kalau kamu dapati ada ijtihad imam yang lain yang lebih kukuh nas dia daripada ijtihad aku, maka kamu ikut dia. Dia tak fanatik. Ini dia. Lakin, walaupun dia tidak mengingkari satu sama lain, tidak menyalahkan antara satu sama lain di antara para ulama mujtahid ni, lakin yunaqish ba'dhum ba'dha fiha bil ihtiramil mutabadil. Makna walau macam mana pun mereka hanya yunaqish, mereka ada munaqashah, makna ada discussion atau perbincangan antara satu sama lain, ba'dhum ba'dha dalam hal itu tadi, bil ihtiram al mutabil mutabil, dengan penuh terhormat. Maknanya Asy-Syafi'i walaupun dia berbicara dengan penuh menghormati Hanafi, Imam Hanafi penuh menghormati Hambali, Maliki dan sebagainya, wallahualam kalau kita sebut dalam konteks begini. Begitulah imam-imam An-Nawawi dan sebagainya. Kama anna ma thabata bin nasi yakhtalifu kathiran min haythu qat'iyatihi wa zanniyatihi. Tak apalah tuan-tuan, saya dah terbaca harap ni banyak ni dah. Hak terjemah tu tuan-tuan tengoklah, tak apa kot. Kok kena tak tahu. Jadi dia zub tu bukan kata apa. Zub kitab ni tak payah tuan-tuan. Kama anna ma thabata bil nafsi yakhtalifu kathiran min haythu qat'iyatihi wa dhanniyatihi. Begitulah juga setiap perkara yang telah sabit dengan nas, maka suatu berlaku khilaf yang banyak, sama ada dia qat'iyatihi wa dhanniyatihi dalam hal-hal yang berkaitan, sama ada qat'i ataupun dhanni, iaitu tajuk kita tadi. Banyak beza. Apa yang telah ditetapkan oleh nas juga banyak berbeza daripada segi apakah nas itu sifatnya qat'i ataupun disebut sini definitif, ataupun hanya zanni. Jadi masalah-masalah yang qat'i dan zanni ini, wal qat'iyatu wal zanniyatu tata'allaqu bi thubutin nasi wa bi dilalatihi. Bukan kata sebarangan biasa begitu saja, pakai kita nak anu saja, tapi sama ada dia qat'i ataupun diterjemah ni sebagai definitif ni, dan ataupun juga dengan zani, semuanya itu bergantung dengan thubutin nas wa bidilalatihi, dengan sabitnya nas tadi dan dalil-dalilnya. Sabitnya nas tadi dan dalil-dalilnya. Bukan kata orang kata suatu benda yang asing, tak. Contoh yang kita sebut tadilah. Contoh sebut yang tadi. Sama ada wuduk tadi, sama ada katalah kita bawa aku cerita bab talqin ni, walaupun ini bukan satu hukum yang menghitam putihkan kedudukan sah batal itu, tapi dari segi hukum tu ada. Mana maksud saya bukan siapa siapa tak talqin itu tak sah perkebumian kah? Apabila ada talqin baru sah perkebumian, dia tak timbul bab tu. Walaupun tak ada timbul di situ sah batalnya, tapi maknanya nak cerita ialah bahawa qat'iyah dan zanniyah itu tata'allaq bi thubutin nas wa bi dilalati. Maknanya mesti ada sabit punca dia. Punca hukum tu ada. Bukan dia kata biasa. Begitulah juga tuan-tuan yang kita lihat sekarang ni, dengan di peringkat bawah pada ijtihad tu ialah dia panggil fatwa. Semuanya benda ni dia ada sandaran nas dia. Sandaran ambilan dia tu bukan kata zero tak. Bukan satu benda yang kita mesti ciptakan baru maka kita letakkan ketentuan hukum di atas benda tu, tak. Mana dia ada background dia, latar belakang. Oleh itu inilah tuan-tuan ya, di antara nas itu tadi ada yang ketetapannya zanni dan dilalahnya juga zanni. Fa minan nusus ma huwa zanni yuthbut zanni yudilalah ma'an. Ini apa yang saya nak kata begini, maknanya ialah antara nas-nas tu tadi, okey, satu hukum A atau satu hukum ini sah ke batal ke halal ke haram tu, nah, satu hukum gitu. Jadi ada benda yang huwa zanni yuthbut, sabit benda itu pun tadi di atas maksud zon. Zonnya macam mana? Ini ijtihad. Ini orang kata apa, ittifak ulama. Nak cari yang macam yang wording dia atau ayat dia yang begitu jelas, seperti mana kita katakan tadi, nak cari kutiba alaikum musyam dalam bab puasa, nak cari aqimus salat dalam bab, memang tak ada. Tapi benda ni ada disebabkan zanniyatu thubut. Ada. Kemudian zanniyatu dilalah ma'an. Dalil pun zon juga. Ini kalau kita boleh guna lagi ialah benar-benar yang tak soreh. Bukan tak sahih, tak soreh. Soreh ni bolehlah kita pinjam sekejap dengan makna jelas. Kalau ikut dalam pembahagian, kalau tak silap ingat saya, yang dibuat oleh, yang dipertengahkan oleh Sahibul Samahah Profesor Dr. Abdullah Nasih Alwan dalam membincangkan mengenai dengan Al-Ahkam Al-Tashri'iyah ni, hukum-hukum syarak ni, dia relatekan dengan hukum-hukum syarak dalam bab yang sebegini, benar-benar yang mahwa zanniyatu subut wa zanniyatu dilalah, inilah antaranya yang termasuk dalam perkara yang dinamakan Ahkam Al-Tashri'iyah yang qabilatun litajdid. Maknanya hukum-hukum syarak yang boleh menerima pakai pembaharuan. Hukum-hukum syarak yang boleh menerima pakai pembaharuan. Sebab yang qat'iyyatud dilalah wa qat'iyyatus thubut, yang apa, sabitnya pun putus, dalilnya pun putus, hak tu dipanggil ahkam at-tashri'iyah ghairu qabilatun litajdid aw tatawur. Ni takut anu, tapi tak apalah, dia memang tadi dia memang bahas tinggi sikitlah ni, tapi tak apalah, saya rasa mudah kita faham. Ada hukum syarak yang dalilnya pun putus, sabitnya pun putus, maknanya apa ni, dari segi qat'iyyatud dilalah wa qat'iyyatud thubut, maknanya ini bukan ijtihad, ini bukan makna khilaf, bukan makna apa-apa, memang itu. Ini terangkum dalam jenis-jenis hukum syarak yang thabitatun ghair qabilatun litajdid wa tatawur, makna hukum-hukum syarak yang tetap, yang dia tak menerima sama sekali untuk apa-apa bentuk pembaharuan dan perubahan. Contoh macam hukum-hukum dalam ibadah. Kalau kita sebut sembahyang Zuhur 4 rakaat. Hak ni dari dulu bila sampai selama-lamanya sampai kiamat, Zuhur 4 rakaat. Sebab qat'iyyatus subut wa qat'iyyatud dilalah. Bab satu hukum yang putus. Ini 4 rakaat bukan ijtihad ulama. 4 rakaat bukan ada suatu ijma ulama. Khilaf apa pun tak berlaku di situ. Subuh 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3. Puasa wajib Ramadan. Bila pun tak boleh nak buat satu ijtihad, dah dengan iklim semasa sekarang ni, maknanya begini-begini-begini, maka kita ubahlah puasa Ramadan ni pergi ke bulan Syawal pula. Tak boleh. Dia tak boleh berlaku. Itu kalau kita ambil cara mudah untuk yang disebutkan tadi, dia panggil qat'iyyatus subut wa qat'iyyatud dilalah. Yang ada di situ yang akhir sekali nanti tu. Tu yang ada yang ketetapannya qat'i dan dilalahnya juga qat'i. Tak sampai ke saya dah terjelas dulu sikit tu. Jadi dia opposite dengan hak yang pertama ni. Iaitu nasnya zanni, ketetapannya juga zanni, dalilnya juga adalah zan. Yang kedua berbentuk ma huwa zanni yatu subut qati'an yatu dilalah. Maknanya benda yang sabit dia tu ni zan, tapi dalil qati'. Contoh yang saya sebut tadi lah. Dalam bentuk kita katakan, kalau saya ambil bahasa yang mudah, ngadap kiblat sekarang ni, zaniyat tersebut bagi kita. Tapi dalil wajib-wajib sembahyang. Hak bab wajib sembahyang ni tak boleh duk dakwa dakwiyah. Ini zuhur, ini asar, ini maghrib. Mengadap mana? Itu. Yang sembahyang tu dalil qat'i, yang mengadap kiblat itu sendiri dalam konteks kita dia panggil zonni. Ha, ini pun satu benda yang berbeza. Satu benda yang berbeza. Itu benda benda-benda zonni. Sopalah kita buat nikah kahwin pun. Islam suruh pergi Minang ya. Pas Minang angkat nikah. Habib itu qata'i. Kemudian tu hal lain. Hal lain dia jadi zani. Takkan pergi Minang-Minang heret awak balik terus. Saya kena parang. Cik bini kalau ikut dalam hukum yang qat'i, mahar ni wala khatama min hadid wala pun cincin besi. Habis ada kawan bangi boleh hantar mahar dengan cincin besi, tolong beritahu. Saya ingat tak ada lah ni pun hak belum lagi dia celapak. Oh, dia tak kalut, dia dah bawa cincin besi. Nak cerita mahar qat'i. Tapi macam mana bentuk mahar? Walau khatam min hadid. Kalau dia boleh sedia emas, kalau dia boleh sedia perak, boleh sedia hak nuak ni dengan apa sebagainya tu. Okey. Tapi jangan tak ada langsung. Ini benda-benda yang apa orang panggil termasuk dengan zanniyatu tsubut qat'iyatu dilalah. Hak qat'iyatu dilalah tu tadi dalil yang qat'i yang putus. Dia ada mina, ada akad nikah, ada apa semua. Sebab tu haram seseorang lelaki untuk pergi meminang dengan seorang wanita yang telah dipinang oleh orang. Ni orang minang dah kawan tu, kita putih lagi dia kawan tu bawa, orang kata apa, bawa BM, kita bawa pita yang meh pula. Akhir kali dia batahan tu penerah kita, kerja tu haram. Yang pak mentua nak pakai dia, pak mentua pula dia duduk tengok kereta, dia tak tengok orang. Akhir kali kawan tu penyangak mana tak tahu, mari sewa kereta seminggu pergi menerai depan kita. Tu dia poche pun boleh bawa tu. Ni gua je lah, cuma saya nak relate dengan hak tadi. Janganlah kita bertepi ni apa ni, orang ni duk fikir aku ni mana ada lah Islam. Itu mengamuk tak kena jawab. Dia kena ada. Sebab ada benda yang adat, adat yang tidak diharam oleh syarak. Sebab dalam hukum fiqah dia kata al-adatu muhakamah, ada juga yang jenis adat uruf tu jadi hukum, kena hormat. Ni kita nak pergi ambil adik dia, nukak dia. Orang Melayu kata lakah menuih. Adat lakah menuh gini. Jangan pergi duk lawan hak nak jadi pak mentua. Apa ni? Saya nak adik, saya tak mau kak. Ni duk sibuk, mana ada dalam Quran. Akak kali anak-anak aku ke tak? Tak mau balik. Ni, wallahualam, dah pukul 9 dah. Jadi tak apalah, saya celoteh sembang-sembang ni supaya mudah-mudahan kita tak tersilap. Tapi untuk mendekatkan kita untuk turut sama-sama memahami istilah-istilah dari segi fiqah ni, terutama dalam apa yang kita baca sekarang ni, at-tafriq bainal qat'i wa zanni, dan di mana yang tadi kita sebut mahwa zanni yaitu sebut wa qat'i yaitu dilalah. Yang ketiganya mahwa qat'i yaitu sebut zanni yaitu dilalah. Subutnya ataupun hukumnya itu qat'i, tapi dalilnya zan. Nas yang dari segi sabitnya qat'i, tapi dalilnya zan. zanniyatul dilalah. Yang ni yang zanniyatul dilalah tadi boleh jadi begini, boleh jadi begini, boleh jadi begini. Tapi hukum dia begini. Tapi dia ni boleh jadi begini, boleh jadi ini, boleh jadi begini. Ha, jadi maknanya putusnya dah memang tentu ini. Tapi keadaan boleh jadi begini, begini, begini. Nak bawa dari segi contoh hukum ni apa benda yang kalau masak tu nampak sangatlah. Kalau kalau kita bawa pergi jenis bab cerita masak makanan, tapi ni hukum. Tapi tak apalah masak makanan, kalau kita ambil pinjam sekejap pun qat'iyatu subut zaniyatu dilalah ni. Kalau kita katakan yang penting ini roti, yang nak buat ni roti, sama ada dia nak akan jadi empat segi ke, sama ada nak jadi bulat ke, sama ada dia nak jadi tiga segi ke, hak tu dia panggil zanni. Kita belajar nak buat roti, yang roti kena masuk benar, tepung ini apa benda ini wallahualam ini is up to you. Kalau you nak buat cara tiga segi ke, kalau you nak buat cara hak bulat ke, kalau nak buat cara empat segi ke, macam roti jenis ada roti jenis bulat empat segi wallahualam lah. Sama ada contoh saya ni tepat tak tepat, tapi bukan nak cerita bab makan, tapi nak ceritakan hukum. Maknanya kalau kita bawa dari segi hukum yang agak mungkin jelas berkaitan dengan nikah kahwin tadi juga ialah walimatul arus. Rasulullah minta supaya perkahwinan itu diisytiharkan. Karena kalau tak diisytiharkan mungkin berlaku fitnah. Ni kok mana ni orang nak tengok A hak ni B. Biasanya A ni single tak kahwin lagi, B pun tak kahwin. Tiba-tiba hari tu tengok mereka berjalan berdua, boleh jadi fitnah. Maka itulah Rasulullah meletakkan walimatul urus tu, walaupun dia tidak wajib tapi sangat-sangat dituntut dalam sunat yang muakkad untuk diisytiharkan. Sekurang-kurang panggillah dua tiga, kalau dalam bahasa Melayu kata dua tiga empat dalam, supaya orang tahu A dan B kahwin. Maknanya apa yang saya nak buat di sini, nak cerita dalam relate dengan apa yang kita baca ni, ma huwa qat'iyatu thubut zanniyatu dilalah, maknanya perkahwinan itu qat'i. Tapi zanniyatu dilalah, macam mana kita nak apply perkahwinan itu supaya relate dengan hak tadi. Itu ikutlah. Dia nak sembelih ayam ke, dia nak pakai buffet ke, dia nak buat di mana ke, ataupun kita katakan kecilkah, tapi jangan membazir. Asalkan perkahwinan itu tadi berlaku pengisytiharan. Makna pengisytiharan dalam konteks Islam, dalam walimah ni tadi. Allah Alam, tuan-tuan dalam bab ni saya rasa ugama-ugama lain pun dia mungkin ada jugalah dia tuntutan untuk ijtihad. Sebab tu Kristian pun dia ijtihad, Hindu pun ijtihad, hak lain pun semua pakai ijtihad belakang, bentuk pun ijtiharan. Tak apalah, saya bukan nak samakan mereka tu dengan kita, dengan tuntutan Islam ni. Tapi benda yang menceritakan tadi zaniyatul dilalah, benda-benda yang wali matul arus ni, benda yang zaniyatul dilalah, dalil zon. Jadi kita tak boleh bertekak eh kawan tu tumbang dua ekor lembu, aku kalau sekok malu kat dia pola sampai empat. Haa mula tuan kata kampung saya, dia kata lama-lama cawat kotel. Habis sebab benda zaniyatudilah, zaniyatudilah ni pulang kepada kita, asalkan benda tu berhasil cukup. Akhir sekali, wa minha ma huwa qat'iyatu thubut qat'iyatu dilalah ma'an, sebagaimana yang telah kita sebut tadi. Secara yang lebih jauh tuan-tuan, walaupun contoh-contoh saya sebut tadi bersahaja simple, kadang-kadang tu nampak anu sangat, tapi yang dari segi secara ilmunya, lepas inilah baru kita akan ikuti yang disebut di sini pada jadual kita akan datang. وظنية الثبوت تختص بالسنة غير المتواترة والمتواتر ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى منتهاه يستحيل عادة توطؤهم على الكذب والآحد غيره. Ini benar-benar ni. Ini bawa pergi cara satu-satu-satu. Tak apalah kot tuan-tuan, kita tangguhlah ni. Dia kita pergi anu pada jadual akan datang. Yang dikatakan zannu pertama sekali takhtasu bis sunnati ghairil mutawatirah, dengan hadis yang tidak mutawatir. Itu banyaklah dia punya anu lagi sikit ya, ulasan oleh sahibus samahah kita ni. Yang akan datang tu jatuh pada 15 kot lah. Tentatif kita 15 November. Sebagaimana biasa tuan-tuan, ada dua benda yang saya nak maklumkan. Pertama sekali, yang jualan saya bawa biasa tu, yang ada benda yang baru malam ni ialah krim rambut. Maknanya untuk kita orang lelaki perempuan yang dihasilkan oleh produk apa ni, Rojam. Ini produk baru dia, dia Rostar ni, dia dia apa ni, lembut apa orang panggil, dan menyejukkan kulit kepala kita, dan kalau tengok di situ dia lambatkan uban lah, kalau dah uban tu nak buat nyala lah. Dia tulis itu, saya sebut begini tuan-tuan sebab ialah kita sembang-sembang pun sembang lah juga. Hak yang lain-lain, setengah kebanyakan produk-produk sekarang yang berbagai-bagai ni, tanpa maksud saya untuk menafikan kelebihan-kelebihan produk-produk yang ada, tapi kita tak bimbang, takut was-was apa benda dia punya, orang kata campuran dia apa benda, hak tu saja. Kalau kita yakin benda tu suci, tak ada masalah lah bagi saya. Jadi dalam usaha untuk mengenengahkan apa ni, produk-produk atau produk-produk usahawan-usahawan Muslim kita ni yang tak lagi kita rasa ragu tentang suci bersih tu, itulah saya rasa dalam maksud saya, saya dok bawa tu orang kata dari segi nak memperkenalkan promosi dakwah bilhan, bahawa kita di Malaysia ni banyak produk-produk yang suci bersih yang tak puas-puas. Cuma orang kata dari segi marketing tadi, dari segi pemasaran, tu yang ada masalah. Yang kedua, ada juga ubat gigi yang baru juga Rojam ni, iaitu dipanggil ubat gigi ni, toothpaste ni, yang apa, Muslimin, yang Muslimin punya. Hak mukmin tu sebenarnya toke dia lain. Saya sebut takat tu sudah lah. Dia guna nama ya, tapi hak ni Muslimin, Muslimin semua daripada A to Z. Harga pun satu tiup tu kita jual biasalah harga RM6 ya. Tahan lama pakai, tapi kalau kawan tu pakai banyak, tak tahu nak kata lah. Dua kali, tiga kali sehari itu insyaAllah. Dan kita cuba pun dari segi rasa, dari segi anu-anu, tidak menjadi masalah. Sopan dengan produk-produk lain, hak biasa lah dari segi anu. Dan yang satu lagi yang baru ialah dulu kalau kita, dan kebanyakannya kita orang tua-tua ke kampung kan sebagai hak muda pun, kita selalu pakai minyak cat kapak. Tapi hak ini menggantikan minyak tu, produk Islam kita dia buat minyak surai wangi. Dia buat dalam botol kecil-kecil tu, nak ubah dalam poket boleh, nak apa boleh. Saya jual pun harga RM3 je sebotol, dan paling mujarab untuk sesama. Kalau duk sosih-sosih tu pakai sapu pun ni sikit, insyaAllah dia serai wangi ni, dia harba kan. Hak lain tu serupa macam biasalah, yang madu lebah pun ada sikit, dan hak yang lain-lain lagi tu. Yang kedua tuan-tuan, rasa berat jugalah saya nak umumkan, kalau tuan-tuan berminat untuk berkorban di Bali, tapi harga dia tengok iklan hak Kampucha buat RM200. RM200 ni saya kalau di Malaysia lah, tak tahulah di Kampucha dengan nilai dengan kedudukan depo sana, wallahualam. Kita nak compare tempat kita, nak cari hak tu, anak kambing pun tak boleh RM200. Mahal. Dan dia lembu yang sesuai lah untuk nak duduk di tahap kita nak buat ibadah korban ni. Kalau yang kurus yang apa tu memang murah lah, orang kata sampai tulang rusuk boleh main gitar. Hak tu tu 2,000 sekor, 1,800 pun boleh jadi ada. Tapi kita nak buat ibadah taklah sampai nak macam tu. Sampai orang dapat pun bukan dapat daging, dapat tulang. Oleh itu di tempat saya ni, di Baling, kita dah survey harga-harga. Maka ada yang hampir mencecah 3,000 sekor. Jadi dengan sebab tu saya ambil langkah untuk menetapkan bahawa satu bahagian 380. Jadi kita ambil 400, sebab RM20 tu untuk kos bagi setiap bahagian, untuk sikitlah saguanti orang yang buat kerja menyembelih dengan pengangkutan ke apa semua. Jadi saya jemputlah tuan-tuan untuk berkorban di Bali ni dengan RM400 satu bahagian all in lah dengan pengangkutan semua tadi. Dan wallahualam tuan-tuan, walaupun boleh jadi tuan-tuan ada dengar macam-macam, ada orang dari Bali, Mahat Muhat ni dia kata dia dari Bali juga, wallahualam lah tu pulang tuan-tuan. Tapi saya mas'uliyah saya, dari segi responsible saya, tanggungjawab saya. Jadi saya buat ni pun di atas sifat tanggungjawab, atas mas'uliyah tadi, atau orang kata apa, pertanggungjawaban itu. Boleh jadi ada orang lain mari pun, tapi dia tidak memikul tanggungjawab. Jadi dia boleh cerita ada di sana 50 orang ke anak korban, ini dia cerita pula tadi 100 orang dia. Hal tu mereka boleh cerita lah, saya tak boleh nak cerita macam tu sebab tanggungjawab tu berbeza. Jadi saya anjurkan benda ni di atas sifat tanggungjawab tadi. Yang selebih pada tu, kalau tuan-tuan bagi dia kata sebab ni ada-ada orang Bali mana atau mari dia kata cerita, saya bagilah kat mana, tu saya tak tahu. Kalau sampaikah tak sampaikah benda tu, itu bukan tanggungjawab saya lah. Cuma saya dengan sebab itu, untuk memudahkan tuan-tuan di luar tu, saya dah sediakan kad account bank. Ada Bank Islam dan ada yang Maybank. Tuan-tuan boleh online di situ, dan tuan-tuan boleh fake nama tu ke pejabat saya dengan nombor pejabat tu ada nombor nombor telefon dengan fake sekali. Jadi kita akan urus dari situ untuk mendapatkan lembu. Dah ada, cuma lembu yang kita ambil ni kalau dah tak ada anu, kita akan urus cara lain. Mana semua ada kita pelihara dia dulu, lepas pada ni dah tak nunggu ataupun yang tu, tapi kita dah dapat sedikit dah lembu tu, kita urus cari lah. Itu pulang pada tuan-tuan lah, saya hanya orang kata dalam bahasa mempelawa dan menjemput. Kalau mudah-mudahan agak orang kata untuk kebajikan kita bersama, kita cuba urus kelas insyaAllah. Itu sajalah dua perkara yang saya ambil kesempatan untuk maklumat tuan-tuan. pada malam ni dan boleh panjang-panjangkan. Cuma yang account bank tadi saya suggest lah, saya cadangkan untuk tuan-tuan tengok dalam bank Islam tu dia ada account tabarruan. Hak tu kita beri keutamaan. Lepas tu ada Maybank. Hak dua account lagi tu bank Islam tu saya takut bercampur dengan zakat. Tapi kalau anda kata tuan-tuan bubuh juga dalam tu, kena maklum saya masuklah akaun sekian. Kalau tercampurlah akaun zakat tu, kita akan keluarkan untuk masuk dalam akaun dia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار والحمد لله رب العالمين.